Suwon suwaya dikasih lungset sing atine lungset kabeh tangane nang dhuwur kabeh ya. You can do this. RKM Production. Hai tukang dance mes ya. Gak nek sawah-sawah mana. Bisa nyanyi bareng ya. Ini ternyata pemuda Gebeng pada dong set semuanya ya. Dikasih lagu itu langsung nangis semuanya ya.